تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Masih kita lanjutkan kajian Bulughul Maram. Bulughul Maram yang di syarah Subulussalam syarah Bulughul Maram oleh Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah. Hadis yang berikutnya adalah dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa attaziru fa yabashiruni wa ana haidun. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kepada diriku untuk menggunakan kain atau sarung. Ayal sakbasyarata bebasyarati fima dunal izar alaysa besarih bi anna istamti minha nafiyal sakul basyar bil basyar. Fayabasyuruni wa anna ha'id. Maka Rasulullah SAW bercumbu denganku dalam keadaan aku sedang haid. Kata Imam Sun'ani rahimahullah, ayyal saq basyarata bebasyarati fi madunal izar. Bercumbu sebagaimana ma'ruf sudah diketahui bolehnya seorang suami bercumbu atau mencium dan lain sebagainya pada istrinya dalam keadaan haid, tetapi dunal jima', tidak termasuk al jima'. Walaysa bisharih bi anna istamti minha innama fi ilsaqul bashar bil bashar. Di sini walaupun tidak dijelaskan secara rinci, tetapi yubashiruni itu bercumbu ya suami istri, dunal jima', tidak termasuk al jima', al istimta fi ma baina rakbah was surrah fi ghair al-farj ajazahu al-ba'd. Saling bercumbu antara suami istri yang mana istri dalam keadaan haid, maka itu boleh kecuali al-jima'. Karena Rasulullah SAW mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukanlah segala sesuatu kecuali an-nikah. An-nikah bermakna al-jima'. Wa mafhum hadzal hadits, sehingga mafhum pemahaman dari hadis ini boleh dia bercumbu dan lain sebagainya kecuali an-nikah, yakni al-jima, walaupun istrinya dalam keadaan haid. Berbeda dengan orang-orang Yahudi menghajar istrinya, memisahkan dengan istrinya, ya, yang mana istrinya dalam keadaan haid, tidak mengajak makan bersama, yang ngobrol bersama, kumpul dan lain sebagainya, diasingkan, sehingga diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyelisih mereka. Qala ba'du bi karahati wa akhar bi tahrim fal awwal aula bidalil dalil. Ada yang berpendapat dengan haram, ada yang berpendapat dengan tahrim, tetapi tidak kuat, tidak ada dalilnya. Fa amma law jama'a wa ya'id fain ya'sam ijma'an. Kata Al-Imam Shan'ani rahimahullah, kalau seandainya dia menggauli istrinya dalam keadaan haid, maka dia berdosa. Ini ijma', sepakat para ulama. Wala yajib alaihi syai'un, dan tidak ada kewajiban atasnya. Ada juga yang berpendapat harus bersedekah dengan satu dinar atau satu dirham, tetapi itu pun tidak ada dalilnya. Wala yajib alaihi syai'un. Pendapat Al-Imam Shan'ani rahimahullah mengatakan tidak wajib baginya sesuatu, tetapi dia berdosa. Ada juga yang mengatakan tajib alaihi sadaqah lima yufidu. Dia harus bersadaqah, baik satu dinar atau satu dirham. Satu dinar itu berapa? Ada yang tahu satu dinar? Ami Ojan, satu dinar berapa? Ah, satu dinar itu 4 gram emas. 4 gram emas, 1 gramnya dikali berapa? 1 gramnya harga berapa? Berapa? 1 gram 400, 800 sudah naik. 3 tahun yang lalu baru 400, 500 sudah naik tuh. Makanya buru beli emas. Ya, udah naik tuh. Kita kemarin pas Umdatul Ahkam 500 ya. Ini udah berapa tahun? 3 tahun. Tahu-tahu udah 800. Naik 300, 400. Tapi 800 dikali 4. Itu 1 gram 800 kali 4 berapa? 8 kali 4? Hah? 32. 3.200.000. Itu senilai 1 dinar. 1 dinar. 1 dinar itu 3.200.000. Untuk kurs mata uang sekarang ya. Atau kalau emas naik lagi, ya naik lagi. Kan dulu waktu kita belajar Umdatul Ahkam, kursnya masih dinilai 500 ribu rupiah. Nah, ini kalau dia menggauli istrinya dalam keadaan haid, maka dia bersedekah 1 dinar. 1 dinar berarti 3.200.000 yang harus dia sedekahkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadhlullah.